sesuatu yang ingin ku sampaikan. Mungkin malam ini ku tak bisa datang. Temani dirimu sayang. Sayang, kabar itu tak perlu engkau sampaikan. Namun bisakah engkau beri alasan agar ku merasa tenang. Aku kecapean sehari. Kau minta-minta untuk dilamar.